agak ke depan sedikit Mbak Asih, biar kelihatan semuanya. Dilaras spesial buat Mas Warsito Buluk. Permintaan dari Mas Bambang Dandi. Juga bersama Garuda FM. Bersama Radio Garuda FM. Sound system Kurnia. Melodinya Mas Kembang. Video syuting AO. Jelas suara gambare. Bumlining bening murah regane saking mending sambi sambil sreget. Spesial buat Mas Budi Botok. Kayar joki sud ya, yang sudah menikmati pasukan berjoget wonten dari Purwokerto Margono Dawung. Dino, Pak Nano, Lidl Abangan, Awung. Agak maju ke depan dikit biar kelihatan. Bersama melodinya Mas Kembang. Bebas.